Mandria Arena Joget. Musik dangdut jadi hiburan kalau hati lagi kegaet. Anak bini gak masuk hitungan. Uang sampai ke dalam kali, kalau banjir setengah mati. Banjir di pintu kecil, banjir sampah di kali pasir. Paling kasihan pedagang kecil, sana sini dilarang parkir. Ajar joget di mana? Taman Ria, Om. Bukan main loh.